إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى ابن إسماعيل ثقة قال حدثنا أبان ابن يزيد Aban ibnu Yazid al-Attar al-Basri al-Attar al-Basri alif lam ain ta alif ra al-Attar al-Basri Abu Yazid thiqatun lahu afradun. Nah, Aban ibnu Yazid al-Attar al-Basri Abu Yazid thiqatun lahu afradun. Qala haddatsana Qatadah. Qatadah bin siapa ini? Yunus. Qatadah bin Diama As-Sadusi. Naam. Siqah. Qala haddathani Abu Isa Al-Aswari. Barakallahu fikum. Abu Isa Al-Aswari Al-Basri. Al-Hafidh mengatakan dia makbul. Az-Zahabi mengatakan dia siqah. Nah, Al-Hafidh mengatakan dalam takrib makbul. Baik, Imam Az-Zahabi mengatakan siqah. Wallahu ta'ala alam bisawab. An Abi Sa'idin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Sa'id dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan udu al-marida wattabi'u al-janaiza tudzakkirukumul akhirah. Nabi mengatakan udu al-marida, hendaknya kalian mengunjungi orang yang sakit. Nah, barakallahu fikum. Wattabi'u al-janaiz, dan iringilah jenazah yang hendak dikuburkan. Kalian akan ya ingat dengan akhirat. Barakallahu fikum. Hadis ini barakallahu fikum memberikan beberapa faedah kepada kita. Yang pertama terkait dengan barakallahu fikum perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam udu al-marida. Naam. Qala Ibnu Battal, berkata Ibnu Battal, yuhtamal kaunul amri, yuhtamal kaunul amri lil wujubi alal kifayati. Kata Ibnu Battal, ada ihtimal kemungkinan bahwa perintah di sini adalah ya wajib kifayah atau fardu kifayah. Barakallahu fikum. Karena di sini menggunakan fi'il amr. Fi'il amr dalam ilmu usul fiqh, al-amru tufidu al-wujub, hukum asalnya. Tapi mereka membawa perintah ini kepada ya wujubul kifai atau fardu kifai. Barakallahu fikum. Fardu kifayah. Artinya barakallahu fikum, fardu kifayah itu kalau sudah ada orang yang melaksanakan dan itu mencukupi, maka kewajibannya gugur bagi yang lain. Ya, barakallahu fikum. Nah, bukan semata-mata sudah ada yang mengerjakan. Kalau yang mengerjakan itu belum mencukupi, yang lain masih menanggung kewajiban tadi. Contoh, barakallahu fikum, memandikan jenazah. Itu kan hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menangani dan cukup, maka yang lain gugur kewajibannya. Nah, harus ada qaid man taksi, orang yang mencukupi dalam mengerjakannya. Misal, barakallahu fikum, jenazah yang harus diurusi, ya, mulai dari dimandikan dan dikafani, itu banyak. Nah, barakallahu fikum, ya. Seperti korban bencana alam. Ada 100 jenazah. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ternyata yang nangani cuma satu orang. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian yang lain ditanya, loh kenapa ya tidak bantu? Kan fardu kifayah, sudah Bapak Fulan yang menangani. Barakallahu fikum. Nah, gak bisa. Ya, jenazah hampir barakallahu fikum 250 orang, cuma satu yang menangani, yang lain masih memiliki tanggungan untuk barakallahu fikum mengurusi jenazah tadi. Sehingga yang lain bisa kena dosanya. Nah, ya, sehingga harus dilaksanakan fardu kifayah itu sesuai dengan kadar yang dibutuhkan. Ya, kalau masih kurang, maka yang lain menanggung dosanya. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian wa amal jumhur, adapun jumhur para ulama, faqalu hiya fil asli nadbun. Hiya fil asli nadbun. Naam. Mandub. Kata jumhur, hukum asalnya perintah untuk mengunjungi orang yang sakit itu mandub, sunnah saja. Ya, tidak sampai wajib. Barakallahu fikum. Naam. Waqat tasilu ilal wujub. Waqat tasilu ilal wujubi fi haqqi ba'din duna ba'din. Waqat tasilu ilal wujubi fi haqqi ba'din duna ba'din. Dan hukumnya bisa menjadi wajib pada hak sebagian orang dan tidak pada sebagian yang lain. Barakallahu fikum. Naam. Wa hadza huwal aqrab, ya. Dan inilah yang benar. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Sehingga barakallahu fikum, kalau ada teman yang sakit dan di kalangan antum sepondok yang besar ini enggak ada yang mengunjungi, dosa semua ini. Kalau dengan pendapat yang fardu kifayah tadi, barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Ya. Tapi kalau dengan pendapat yang mandub, barakallahu fikum, paling tidak ya kita terjatuh dalam perkara yang dimakruhkan. Barakallahu fikum. Naam. Begitu juga terkait dengan hukum mengiringi atau mengikuti jenazah yang hendak dikuburkan. Dan di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang di antara manfaat kita menjenguk orang yang sakit dan mengiringi jenazah. Barakallahu fikum. Nah, Hal itu dapat mengingatkan kita dengan akhirat. Barakallahu fiik. Ya, dengan mengunjungi orang yang sakit, kita akan bisa mengetahui nikmatnya sehat. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga kita bisa lebih menghargai, ya, barakallahu fikum, kesehatan tadi untuk kita. Nah, terkadang kita juga bisa mendapatkan pelajaran, ya, terkait dengan asbab. Nah, barakallahu fikum. Antum menjenguk teman yang di opname, ya, barakallahu fikum, di rumah sakit umum sudah agak baikan. Nah, gimana kabarnya, akhi? Alhamdulillah, bikhair, agak mendingan, ya. Kenapa ini kok bisa opname? Saya itu makan, ya, kemarin sama teman-teman bikin seblak. Tahu seblak, ya? Mie campur kerupuk itu yang dicampur dengan apa? Cabai yang banyak, barakallahu fikum. Naam. Saking semangatnya, saya 100 ya biji cabai saya pakai. Akhirnya saya semaput masuk rumah sakit, barakallahu fikum. Nah. Tayyib, itu jadi pelajaran. Ya, oh berarti barakallahu fikum, tayyib, jangan sok jago. Ya, barakallahu fikum, na'am. Apalagi dibuat barakallahu fikum, ya, lomba. Nah, barakallahu fikum, ya. Malam Jumat, biar seru-seruan gitu, ya. Nah, kita lomba makan seblak. Nah, siapa yang bisa memecahkan rekor makan seblak dengan cabai paling banyak, barakallahu fikum, dia yang menang. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Itu perlombaan yang tidak berfaedah, perlombaan yang barakallahu fikum malah memudaratkan, barakallahu fikum. Nah, sehingga ditinggalkan. Dengan mengunjungi orang yang sakit, barakallahu fikum, kita bisa mengambil pelajaran, ya, dari saudara-saudara kita yang sakit tadi. Na'am, barakallahu fikum. Baik. Atau bahkan barakallahu fikum bisa, ya, kita lakukan tatkala kita merasa hati ini kok sudah terlalu keras, ya. Nah, barakallahu fikum. Ana ini kok ngerasa hati, jiwa ini kasar dan kaku. Barakallahu fikum. Maka di antara sebagian mereka, barakallahu fikum, untuk memperlembut hati tadi, karakter tadi, dengan mengunjungi orang-orang yang sakit. Barakallahu fikum. Nah, iya. Walaupun mungkin dia tidak ada kenalan yang mengalami sakit, datang aja ke rumah sakit. Barakallahu fikum. Nah, apalagi rumah sakit, ya, orang-orang yang cacat begitu, barakallahu fikum. Naam. Entah cacat fisik atau cacat mental. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ke rumah sakit jiwa begitu, antum lihat bagaimana keadaan orang di sana, sangat-sangat barakallahu fikum, tayyib, menyedihkan. Ya. Nah, barakallahu fikum. Antum yang sehat, barakallahu fikum, antum yang tayyib masih punya segalanya, harusnya merasa bersyukur. Nah, barakallahu fikum. Ya. Atau rumah sakit untuk orang-orang yang cacat secara fisik, ya, melihat bagaimana perjuangan orang yang kakinya cuman satu, barakallahu fikum, ya, tangannya cuman satu, barakallahu fikum, atau yang buta. Nah, itu juga barakallahu fikum dapat membantu kita untuk, ya, menyadari, barakallahu fikum, bahwa kita adalah makhluk yang tidak pantas untuk menyombongkan diri, yang tidak pantas untuk, barakallahu fikum, ya, naam, bangga-banggaan terhadap apa yang kita miliki, barakallahu fikum. Naam. Karena Allah apabila ingin, dengan seketika mudah untuk mencabut apa yang kita punya, apa yang kita lebih, dari orang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Malik ibnu Ismail An-Nahdi. Malik ibnu Ismail An-Nahdi Abu Ghassan Al-Kufi. Abu Ghassan Al-Kufi. Thiqatun mutkinun sahihul kitab. Thiqatun mutkinun sahihul kitab. Barakallahu fikum. Naam. Qala haddathana Abu Awanah. Abu Awanah siapa namanya? Faruq. Abu Awanah ini sering. Abu Awanah siapa namanya Abu Awanah? Mana Ihya? Ihya mawujud. Siapa nama Abu Awanah? Naam, Wadhah ibnu Abdullah Al-Yashkuri, Abu Awanah, fiqah. An Umar ibnu Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah bin Abdirrahman bin Auf. Ya. Jadi dia ini cucunya sahabat Abdurrahman bin Auf. Umar bin Abi Salamah bin Abdirrahman ibni Auf. Barakallahu fikum. Naam. Sadukun yukhti. Sadukun yukhti. An abihi dari bapaknya. Tayyib. Siapa bapaknya? Alif. Alif Jogja. Bapaknya siapa? Bapaknya siapa ini? Bapaknya Umar. Nah, iya. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Masyhurun bikunyatihi. Abu Salamah ini lebih dikenal dengan kunyahnya. Dia lebih terkenal dengan kunyahnya. Barakallahu fikum. Nah. Baik, ya. Ya, itu biasa, ya. Jadi ada orang-orang yang memang lebih dikenal dengan kunyahnya. Barakallahu fikum. Seperti yang ngomong ini. Antum tahu siapa nama Hijroh Ana? Enggak ada yang tahu kan? Nah, barakallahu fikum. Lebih dikenal dengan kunyahnya. Hanya orang-orang lama yang tahu nama Hijroh saya, apalagi nama asli. Barakallahu fikum. Nah, masyhurun bi kunyatihi. Labas, ya, barakallahu fikum. Nah, jadi enggak usah contoh yang lain ya, yang ngomong aja. Nanti kalau yang lain tersinggung nanti. Barakallahu fikum. Namanya ada yang mengatakan barakallahu fikum Abdullah. Namanya Abu Salamah ini qila Abdullah. Ada yang mengatakan Abdullah. Wa qila Ismail. Ada juga yang mengatakan Ismail. Nah. Barakallahu fikum. Tadi karena lebih masyhur dengan kunyahnya, namanya pun barakallahu fikum diperselisihkan. Yang benar Abdullah atau Ismail. Nah. Thiqatun muktsirun. Thiqatun muktsirun. Dia rawi yang thiqah dan banyak meriwayatkan hadis. An Abi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah barakallahu fikum Abdurrahman ibnu Sakhr. Nah, dari kabilah mana ini? Mana Firdaus Makassar mana? Mana orangnya? Firdaus, hah? Ada orangnya? Pinter. Iya, dari kabilah Ad-Dausi. Ad-Dausi itu mana Firdaus? Yaman, ahsanta. Naam. Ya. Dengar suara tapi enggak lihat orangnya. Bukan jin ya, bukan. Nah, saya kenal dengan Firdaus ini sudah lama. Baik. Beliau dari kabilah Ad-Dausi ya, satu kabilah besar di Yaman. Para kafir Naam. Tayyib Abu Hurairah bisa terbilang lahir dalam keluarga yang kaya juga, barakallahu fikum. Naam. Dia hidup bersama ibunda tercinta, ibunya, barakallahu fikum. Tapi karena semangatnya dalam menuntut ilmu, dia tinggalkan itu. Ya. Jadi dulu banyak di zaman Nabi itu pemuda-pemuda yang ya, barakallahu fikum. Naam, kaya raya, anaknya orang kaya, barakallahu fikum, mereka meninggalkan keglamoran itu semua hanya untuk menuntut ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini diantara contohnya Abu Hurairah. Selain Mus'ab ibn Umair yang pernah saya sebutkan dalam khutbah Jumat. Nah, barakallahu fikum. Ya. Tayyib, sampai beliau lebih dikenal dengan ahlu suffah. Nah, barakallahu fikum. Yang sering kelaparan, barakallahu fikum. Naam. Tayyib mendapatkan makanan kalau ada kiriman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga kalau Nabi kenyang, mereka ikut kenyang. Ya, kalau Nabi lapar ya ikut lapar. Barakallahu fikum. Nah, itu sahabat Abu Hurairah, barakallahu fikum, ya. Satu dari begitu banyak perangai beliau yang sudah sepatutnya bagi kita para syabab untuk bisa meneladani beliau, barakallahu fikum. Nah, dan juga beliau ini adalah contoh sahabi yang barakallahu fikum sabar dalam menghadapi ibu yang tidak mendukung. Nah, saat itu ibu beliau ini kafirah, barakallahu fikum, dan sangat menentang. Ya, bahkan sering keluar dari lisan sang ibu kata-kata kasar untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Sampai beliau menangis enggak kuat, barakallahu fikum, dan iya, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini gimana nih, Umi ya Rasulullah. Iya. Naam. Dan beliau minta kepada Rasul untuk mendoakan ibunya, barakallahu fikum, agar mendapatkan hidayah. Dan setelah tidak amasta dari kunjungan beliau kepada Rasul, beliau pulang, ternyata doa Rasul sallallahu alaihi wasallam diijabahi. Ya. Entah kenapa ibunya barakallahu fikum melunak, ya. Naam. Sampai di rumah sudah mandi bersih. Naam. Dan mengatakan antarkan aku kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan situ ibunya menyatakan keislamannya. Barakallahu fikum. Naam. Jadi seorang anak barakallahu fikum ya harus sabar ya dalam menghadapi orang tua yang mungkin orang tua kita tidak sejalan barakallahu fikum dengan kita, khususnya barakallahu fikum dalam hal ya yang baik. Nah, barakallahu fikum. Baik. Maka harus sabar barakallahu fikum ya, tidak dianjurkan bagi kita untuk barakallahu fikum memarahi mereka atau barakallahu fikum berkata kasar ya. Nah, mereka tetaplah orang tua kita, wa kullahuma qaulan karim. Nah, jawablah mereka dengan ucapan yang barakallahu fikum lembut, yang santun, yang mulia. Allah musta'an wa alaitiklan. Nah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun kulluhunna haqqun ala kulli muslimin. Ada tiga perkara dan semuanya adalah hak bagi setiap muslim. Iyadatul mariyuk. Yang pertama adalah mengunjungi orang sakit. Ya, itu hak saudara kita. Ya, untuk kita kunjungi. Barakallahu fikum. Syuhudul janazah, yang kedua adalah menyaksikan barakallahu fikum jenazah. Naam. Yang ketiga, tashmitul atis idza hamidallahu azza wajal. Naam. Yang ketiga adalah tashmitul atis barakallahu fikum. Tashmit itu diambil dari kata asyawamit. Naam, atau syawamit. Tashmit itu diambil dari kata syawamit. Syawamitu. Naam. Yang artinya adalah qawaim. Qawaim. Barakallahu fikum. Tayyib. Artinya penopang. Itu makna secara bahasa. Adapun yang diinginkan di sini secara istilah atau secara makna, tashmit addu'a bil khair wal barakah. Mendoakan kebaikan dan keberkahan. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Dan yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada doa khususnya ketika orang itu bersin barakallahu fikum dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita membalas doanya tadi dengan yarhamukallah, ya semoga Allah merahmatimu barakallahu fikum. Naam. Baik. Itu bila dia membaca hamdalah barakallahu fikum. Naam. Kalau dia tidak membaca, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk barakallahu fikum tayyib membalas atau mendoakan dia dengan ya tashmit. Wallahu taala alam bisawab. Nah. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, fihi dalil ala masyru'iyyati thalathati a'mal. Fihi dalil ala masyru'iyyati thalathati a'malin. Di dalamnya ada dalil pensyariatan tiga amalan. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Iyadatul mariyuk. Ittiba'ul janazah wa tashmitul atis. Wa tashmitul atis. Naam. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis. Baik. Naktafi bihal qadar. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih.